Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Ithaful Kiram bi syarhi Kitabil Jami' fil Akhlaq wal Adab min Buluhil Maram karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullahu taala. Kita sampai pada Maja'a fi dhammil ajalati, bab tentang celaan tergesa-gesa. Dari Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitani. Ya, tergesa-gesa itu datang dari setan, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan. Juga diriatkan oleh Baihaqi dalam Sunanul Kubra dengan redaksi ata'ani minallahi wal ajalatu minasyaitani. Ya, tenang, tidak tergesa-gesa itu datang dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu datang dari setan, dinilai hasan oleh Al-Albani. Penjelasannya, al-ajalatu ajalah, yakni artinya atasar'u, cepat-cepat dalam berbagai perkara. Maka seorang mukmin tidaklah tergesa-gesa dalam berbagai perkaranya, wa innam yata'anna, akan tapi pelan-pelan. Karena cepat-cepat rupanya boleh jadi menyebabkan ad-darar, terjadinya bahaya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, cepat-cepat dalam merespon berita Allah cela di firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang pada kalian orang yang fasik dengan membawa berita, maka cek terlebih dahulu. Jangan cepat-cepat merespon. Kalau cepat-cepat merespon, antusibu kauman, kalian menimpakan musibah pada sekelompok orang, bijahalatin, dengan kebodohan. Ya, ternyata ya, tidak benar. Fatusbihu, jadilah kalian akan apa yang kalian telah lakukan nadimin, menyesal. Ya, maka dampak tergesa-gesa merespon berita, kemudian memberi komentar, ya, adalah penyesalan. Maka terkadang seorang tergesa-gesa, dan jadilah ketergesaannya itu penyesalan. Seandainya dia ta'anna, mau tenang, mutarawa, berpikir dalam-dalam dalam berbagai urusan, tentu hal-hal itulah yang lebih baik. Maka tergesa-gesa itu tercela kecuali dalam perkara ibadah. Kalau masalah ibadah, Allah perintahkan untuk segera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Dan firman Allah, sabiku ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju amal yang menjadi sebab ampunan dari Rabb kalian. Maka perkara ibadah tidak perlu seorang itu pelan-pelan dalamnya, namun perlu bersegera supaya tidak berlalu. Adapun selain perkara ibadah, maka kewajiban seorang muslim untuk pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanjung seorang sahabat bernama Asyajji Abdul Qais dengan mengatakan, ada pada dirimu dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-hilmu dan al-anatu. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Al-hilmu kebalikan dari mudah marah, orangnya tenang dan mudah marah. Al-anah artinya ta'anni, tenang dalam berbagai urusan, tidak tergesa-gesa. Catatan kaki dua dari Mus'ab ibn Sa'ad dari ayahnya, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, atu'datu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirati. Ini pelan-pelan itu berlaku dalam segala sesuatu kecuali dalam amal akhirat, diriatkan oleh Abu Dawud. Wa kadzalika, demikian juga, hatta, sampai dalam perkara dirimu, perkara khusus dirimu sendiri, mau beli barang, mau jual barang, dan berbagai macam transaksi yang lain, jika ada tenang, tarawaita, dipikir baik-baik, yakunu hada ahsan, ini lebih baik daripada tergesa-gesa. Catatan kaki tiga, perkataan Ibnu Al-Qayyim tentang apa beda bersegera dengan tergesa-gesa. Annal mubadarata bahasanya bersegera itu adalah memanfaatkan fursah kesempatan pada waktunya dan tidak membiarkan kesempatan berlaku hatta idza fatat sehingga setelah berlalu malah dicari. Fahuwa maka bersegera itu tidaklah mencari perkara setelah berlalunya atau sebelum waktunya. Namun jika tiba waktunya dia segera dia loncat menerkamnya wuthubal asadi sebagaimana loncatan singa dia menyerang korbannya. Fahuwa bimanjilatiman maka dia adalah seperti kedudukan orang yang bersegera memetik buah waktu kamali nutjiha setelah sempurnanya matangnya wa idrokiha dan matangnya. Sedangkan tergesa-gesa adalah upaya untuk mengambil sesuatu sebelum waktunya. Fahuwa maka yang namanya lisyiddati hirsihi karena terlalu rakus dengan sesuatu maka orang yang tergesa-gesa adalah seperti orang yang mengambil hasil kebun sebelum awan waktu idrokiha masaknya. Maka sikap bersegera itu pertengahan di antara dua akhlak yang tercela. Yang pertama adalah tafrid, ceroboh dan menelantarkan. Yang kedua adalah tergesa-gesa sebelum waktunya. Oleh karena itu maka al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu datang dari setan. Fa'innah karena tergesa-gesa itu adalah khifaton, badan yang enteng, wataison dan dan sombong, bisa taison bisa artinya sombong, wahidatun dan keras, sikap keras yang ada pada seorang hamba, tamna'uhu yang menghalangi dia untuk tasabbut, untuk mengecek. Wal waqar dan sikap tenang, wal hilm dan sikap tenang. Wa tujibu lahu dan hal ini menyebabkan menyebabkan dia meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Watajlibu dan dia datangkan pada sesuatu berbagai macam kejelekan dan menghalanginya dari berbagai macam kebaikan. Wahia maka tergesa-gesa itu temannya penyesalan. Faqala maka jarang-jarang orang yang tergesa-gesa kecuali menyesal. Sebagaimana malas itu temannya al-faut kehilangan wal-ita'ati dan terlantarnya sesuatu. Tais bisa maknanya ya sama dengan khifah. Ya, tais maknanya sama dengan khifah. Badan yang enteng, ya. Kemudian plus hidah keras. Ya, dia harus begini. Nah, itu orang yang tergesa-gesa, orang yang tergesa-gesa itu pinginnya harus begini. Kemudian untuk melengkapi hal ini ada perkataan Hatim Al-Asam tentang masalah tergesa-gesa. Biasanya cukup kondang kalau di tempat kita. Hatim Al-Asam mengatakan bahasanya al-ajalatu minasyaitan ila fi khamsin, tergesa-gesa itu godaan setan kecuali dalam lima hal. Yang pertama adalah it'amu ta'am idza hadara dhaifu, tergesa-gesa untuk menyuguhkan makanan ketika tamu sudah datang. Yang kedua adalah watajhizul mayyiti idza mata, segera kemudian melakukan perawatan terhadap jenazah jika telah dipastikan dia telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga watazwijul bikri idza adrokat, menikahkan anak gadis jika dia telah menjumpai lelaki yang sekufu dengannya. Yang keempat waqada udain dan bayar utang idza wajaba jika telah jatuh temponya. Yang kelima, wataubatu minadz dzanbi idza adznaba, bertaubat dari dosa jika berbuat dosa. Itu perkataan seorang ahli ibadah namanya Hatim Al-Asam. Kemudian maja'a fi dzami celaan terhadap akhlak yang jelek. Dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asu'mu kesialan itu su'ul khuluqi, dikarenakan akhlak yang jelek. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, di sanadnya terdapat kelemahan. Ya, telah kita jelaskan di depan tentang akhlak yang buruk, dan akhlak yang buruk itu bukanlah sifat mukmin. Karena mukmin yatasifu bersifat dengan akhlak yang thayyib yang baik. Wa fi hadza, dan dalam masalah ini, wa fi hadza, dalam hadis ini terdapat tambahan bahasanya akhlak yang buruk itu su'un, artinya yakni yuk menjerumuskan seseorang dalam hal yang tidak disukai. Asyukmu artinya tawakkuk, prediksi al-makruhi, terjadinya hal yang tidak disukai. Maka jika jelek akhlak seseorang, tawakko'a atau kemudian diprediksikanlah, tawakko'a maka dia akan memprediksikan al-makruha, hal yang tidak disukai, watasya'ama dan merasa sial. Kemudian idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu, bila kutip perkataan seorang penyair yang mengatakan, jika jelek perbuatan seseorang, maka jeleklah prasangkanya. Maka di antara sebab kenapa orang itu melakukan buruk sangka adalah karena dia punya perbuatan jelek. Ketika seorang itu punya perbuatan jelek, ya, kalau mojok sama HP, itu kemudian dia nonton konten yang porno, maka setiap kali dia lihat ada orang yang mojok pakai HP, maka dia akan mengira orang itu seperti dirinya. Yeah, itu namanya idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhununuhu. Jika jelek perbuatan seseorang, maka akan jelek dzan dan prasangkanya. Yeah, kalau seorang perempuan itu punya perbuatan jelek, kalau dia gerombol ngumpul lah, itu pasti gunjing ngerasani orang. Itulah perbuatannya dan kebiasaannya. Maka ketika dia lihat ada perempuan yang lain mojok menggerombol, asik sambil ketawa-ketawa, maka dia akan menilai orang itu berbuat sebagaimana perbuatan dirinya. Wah, ini paling-paling grumpi, padahal enggak ternyata. Ya, padahal diskusi yang manfaat, namun karena dia itu perbuatannya demikian, maka dia sangka orang itu semisal dengan dirinya. Itu namanya idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhununuhu. Maka sebab orang itu buruk sangka, dia punya banyak buruk sangka, adalah karena jeleknya perbuatannya. Wasaddaqa ma ya'taduhu, dan dia akan benarkan, dia yakini apa yang ya'taduhu min tawahumi, sangkaan atau anggapan yang telah biasa dia miliki. Dan catatan kaki dua, sebagian orang mengumpulkan tanda-tanda akhlak yang buruk. Faqal, dia beliau katakan, ya, orang yang jelek akhlaknya itu sedikit rasa malunya. Kemarin kita bahas di antara indikator atau bentuk real sedikitnya rasa malu adalah bada'ah. Ya, tidak punya rasa malu, kemudian dalam perkataan yang kotor, yang tidak pantas, meskipun itu benar dan sesuai dengan kenyataan. Kemudian kasir al-adha suka dan sering mengganggu. Banyak orang mengeluhkan dirinya karena terganggu. Qalilas salahi, sedikit kesalehannya. Kadzubal lisani, dusta lidahnya. Kasir al-kalami, qalilal amali, banyak komentarnya, sedikit aksinya. Sedikit perbuatannya, banyak komentarnya. Kasir al-zalali, banyak tergelincirnya, bolak-balik minta maaf karena berbuat salah, namun besok diulangi lagi. Banyak tergelincirnya, bolak-balik nyakiti hati orang, bolak-balik minta maaf, bolak-balik lagi. Maka memang dasarnya suka nyakiti orang. Kasir al-fuduli, banyak melakukan yang sia-sia. La baran, tidak berbakti sama orang tuanya. Wala wasulan, tidak pula semangat menjalin silaturahim dengan kerabatnya. Wala saburan, wala syakuran, sabar enggak, syukur juga tidak. Wala haliman, bukan orang yang mampu mendalikan emosi, namun orangnya hobinya marah-marah. Wala rafiqan, bukan orang yang lembut tutur katanya, namun suka bentak-bentak, caci maki. Wala afifan, bukan pula seorang yang memiliki iffah, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wala syafiqan, bukan seorang yang penyayang, namun la'anan, suka mengumpat-umpat, sebaban, suka mencela, namaman, ya ahli namimah, murtaban, suka menggunjing, ajulan, suka tergesa-gesa. Hakudan, seorang pendendam, berkhilan, pelit lagi, hasudan, hasad lagi, roduban, hobi marah lagi, temperamen tinggi, kesenggol dikit, parangnya langsung dan dihunus. Nakida maknanya qalilul khairi wal atai, tidak suka berbagi. Yuhibbu fi syahawatihi wala yubghitu fiha, ya menyukai fi syahawatihi, berbagai macam syahwat dan keinginannya. Wala yubghitu fiha, dan tidak punya benci dengan syahwat, keinginan-keinginan jeleknya, namun dia nikmati. Fahadha huwa su'ul khuluqi, inilah akhlak yang buruk. Kemudian ancaman untuk orang yang suka melaknat atau suka mencaci maki. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang suka mencaci maki tidak akan memberi syafaat, tidak pula akan jadi saksi pada hari kiamat nanti. Telah kita bahas hadis mukmin itu bukan orang yang suka mencela, suka mencaci. Fanafa'anhu, maka Nabi tiadakan darinya iman yang sempurna dalam hadis itu. Sedangkan dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang ancaman yang ditujukan kepada orang yang suka mencaci. Bahasanya orang yang suka mencaci la yakunu syahidan, tidak akan jadi saksi. Saksi di sini, pendapat pertama, tidak jadi saksi di dunia, tidak boleh jadi saksi di pengadilan. Artinya tidak diterima persaksiannya karena dia orang yang fasik. Dalam fikih Islam, orang yang fasik tidak diterima persaksiannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang pelaku qadzaf, tuduhan zina tanpa bukti, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan terima persaksian pelaku qadzaf selamanya. Kenapa? Wa ulaika humul fasiqun, karena mereka orang-orang yang fasik. Pendapat yang kedua, tidak akan jadi saksi pada hari kiamat, saksi untuk umat-umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasata, umat pilihan, supaya kalian jadi saksi atas manusia. Yaitu saksi bahwa para rasul telah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Li'annakum wajadtum, karena kalian umat Muhammad menjumpai dalam Al-Quran kisah para rasul terdahulu, kaum Nuh, Hud, Saleh, kaum Shu'aib dan yang lain. Allah kisahkan berita berbagai macam umat. dan Al-Quran datang dari sisi Allah, maka kalian berani mempersaksikan terhadap umat-umat terdahulu bahasanya para rasul telah menyampaikan. Yang beliau maksudkan adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ditatakalah Nuh dan umatnya, lantas Allah bertanya kepada Nuh, hal ballaghta, apakah engkau telah menyampaikan dan telah mendakwai? Nuh mengatakan na'am ay rabbi, iya wahai Rabbku. Maka Allah kemudian bertanya kepada umat Nuh, hal balaghakum, apakah Nuh telah menyampaikan pada kalian? Mereka mengatakan la, tidak, ma ja'ana min nabiyyin, tidak ada satupun nabi yang datang mengingatkan kami. Maka lantas Allah berfirman kepada Nuh, man yashhadu laka, siapakah saksi yang mendukungmu? Fayaqul, maka Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Fatashhadu annahu qad ballagha, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan persaksian kalau Nuh telah menyampaikan. Itulah firman Allah jalla wa ala, litakunu syuhada'a 'alan nasi. Kembali ke atas, akan tapi orang yang suka mencela layakunu syahidan, tidak akan jadi saksi pada hari kiamat. Wa hadza fi fadlun, isi hadis ini adalah keutamaan untuk umat ini karena akan jadi saksi atas manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika, dan demikian itu kami jadikan kalian ummatan wasata, umat pertengahan, ai udulan, yang terbaik, khiyaran, pilihan, supaya kalian jadi saksi atas manusia. Walakin, akan tapi orang yang suka mengumpat dan mencela, orang yang mengumpat dan mencaci, layakun ma'al ummat, tidak akan menyatu bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Dan ini adalah dalam rangka hukuman. Fahuwa, maka dia tidak akan jadi saksi, tidak di dunia, tidak pula di akhirat, sampai dia bertobat pada Allah dan meninggalkan hobinya mencaci. Dan banyak orang tidak peduli dengan laknat dan cacian, lidahnya pun terbiasa dengannya. Ada yang kurang kalau belum mencaci orang. Bahkan dia manggil temannya pun pakai nama binatang. Ini karena demikian hobinya. Balial anu man yuhibbu ahyanan, bahkan terkadang dia laknat dan dia caci orang yang dia cintai. Dia katakan ini adalah dalam rangka guyon dan persahabatan di antara kami. Hada waliyadu billahi khulukun sayyi, ini contoh akhlak yang tercela dan dianggap biasa dan indah-indah saja. Akhlak yang buruk, mencela orang, mencaci orang, dikatakan ini guyon dan persahabatan. Walayakunu syafi'an, tidak akan diberikan syafaat, artinya tidak akan diberikan syafaat pada hari kiamat, karena orang yang beriman akan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti untuk pelaku dosa besar. Syafaat artinya menjadi penghubung dalam kebaikan. Maka pada hari kiamat ada syafaat di sisi Allah dengan dua syarat, izin Allah untuk memberi pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, ridha Allah untuk orang yang diberi syafaat. Bi ayyakuna min ahlil iman, bahasanya dia termasuk orang yang beriman. Ya, bi ayyakuna, dengan syarat dia adalah orang yang beriman. Maka jika seorang itu berhak, seorang mukmin, insanun mukminun, seorang mukmin itu berhak untuk masuk neraka, atau dia telah masuk neraka karena dosa besar atau beberapa dosa besar yang dia lakukan, maka akan bisa memberikan syafaat untuknya sejumlah pemberi syafaat pada hari kiamat sehingga dia keluar dari neraka. Dan di antara para pemberi syafaat adalah orang-orang yang beriman. Nabi memberi syafaat, para wali atau orang soleh ngasih syafaat, wal afrad, ya, dan kanak-kanak yang kanak-kanak mereka adalah orang-orang yang mati masih kecil, belum baligh, dari anak-anak kaum muslimin, juga akan memberikan syafaat untuk bapak dan ibunya pada kiamat. Sedangkan orang ini yang suka mencela, suka mencaci, yang dia suka melaknat atau mencaci di dunia, wayastum, kemudian mengucapkan caci maki, wayasubu, dan mengumpat-umpat atau mencela, hadza la yakunu syafi'an, dia tidak akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah pada hari kiamat sebagai bentuk penghinaan untuknya. Maka hadis ini isinya adalah ancaman keras bagi pelaku kejahatan ini, yaitu kejahatan tafawuh, ngomong bilakni, isinya laknat dan cacian. Dan ini adalah satu hal yang diremehkan oleh banyak orang. Dan maka orang-orang yang saleh dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ngasih syafaat. Maka orang yang suka mencela, mengumpat-umpat, mencaci tidak bisa ngasih syafaat, menunjukkan kalau dia bukanlah bagian dari as-salihin. Ya, karena yang ngasih syafaat adalah ya, orang-orang yang saleh. Catatan kaki satu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, karena mencaci adalah isaatun, berbuat jelek, bahkan ablaghul isaati, perbuatan jelek yang paling keterlaluan. Sedangkan syafaat itu berbuat baik. Maka orang yang jelek di dunia ini dengan suka mencela, Allah hilangkan darinya kemampuan untuk bisa berbuat baik kepada yang lain dengan syafaat pada hari kiamat. Fa innal insana inama, karena seseorang itu hanyalah memanen apa yang dia tanam di dunia. Wal isaatu, dan berbuat jelek pencegah dari bisa memberi syafaat. Yang hakikat syafaat adalah ihsanun, berbuat baik kepada yang diberi syafaat. Adapun man'ul la'ni, mencegah orang yang suka mencaci dari memberikan persaksian. Fa'inna la'na, karena mencaci adalah permusuhan, dan permusuhan itu berkebalikan dari persaksian. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin para pemberi syafaat, syafi'ul khalaiq, yang memberikan syafaat untuk seluruh makhluk, karena beliau demikian sempurna semangatnya berbuat baik kepada orang lain, kelembutannya dan kasih sayangnya dengan mereka sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian at-tahdzir, peringatan keras tentang mencela seseorang karena dosanya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang dia lakukan, maka dia tidaklah mati sampai dia melakukannya sendiri. Sebelum orang yang mencela melakukan hal yang semisal. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dinilai hasan oleh Tirmidzi, namun Ibnu Hajar mengatakan sanadnya munqati'. Ya, namun meskipun hadisnya itu dhaif, kesemuanya di catatan kaki riwayat Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis gharib. Walaysa isnadu muttasil, wa Khalid bin Ma'dan lam yudrik Mu'adz bin Jabal. Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya secara sanad adalah dhaif, namun Ibnu Qayyim menyampaikan bahasanya inilah sunnatullah. Inilah di antara kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Siapa yang mencela, mengejek, mengolok-olok seorang pelaku maksiat karena maksiatnya, maka umumnya Allah tidak akan matikan dia kecuali setelah dia melakukan maksiat yang minimal semisal. Ya, karena kewajiban kita adalah kasihan dengan orang yang melakukan maksiat, kemudian berupaya untuk menasihati, bukan mengolok-oloknya, merasa seakan-akan dirinya sudah aman dari maksiat, mengolok-oloknya, kemudian mengeceknya. Tidak demikian. Yakni artinya tanah kalau dia mencela, melecehkan saudaranya karena dosanya, dan dia sebutkan dosanya. Bainamal wajib, padahal yang wajib adalah menutupi maksiat seorang muslim, namun ma'ab plus menasihatinya. Adapun sekedar ayyarahu, mencelanya, membulinya karena maksiatnya atau tanakus, melecehkannya, wa nabdhuhu, dan mencelanya dengan dosa ini, fa inna Allah, maka sunnya Allah akan menguji orang tersebut dengan terjumus dalam dosa yang semisal sebagai hukuman untuknya. Fa hadza fihi, maka isi hadis ini adalah haramnya mencela kaum muslimin karena dosa mereka dan menyebutkan aib-aib mereka. Kewajiban seorang muslim adalah menutupi saudaranya sesama muslim berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib dan maksiat seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dan kejelekannya di dunia dan di akhirat. Akan tetapi bukannya sekedar ditutupi, namun ma'an nasihah, diberi nasihat fima bainaka wa bainahu, empat mata berdua. Kenapa berdua? Isfaqan alaihi, karena kasihan dengannya, wa rahmatan bi, dan kasihan dengannya. Kemudian at-tahdzir, peringatan dari al-kadzib, bohong, untuk membuat banyak orang tertawa. Dari Bas ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang yuhadis, berkata-kata lantas dia dusta, liyudhika bihi al-qauma, untuk membuat tertawa sejumlah orang, celaka dia, thumma, kemudian celaka dia. Diatkan oleh Al-Salasah, ya, diatkan oleh tiga penulis kitab Sunan, kata Ibnu Hajar sanadnya kuat, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, ya, cuma Abu Dawud dan Tirmidzi saja. Nah, dari Bahas ibn Hakim, ibn Muawiyah ibn Haidah, dan Muawiyah ibn Haidah adalah sahabat Nabi. Wailon bisa artinya kalimatu adabin, kata yang maknanya adab. Bisa juga dimaknai dengan lembah di neraka. Maka tidak boleh bohong. Bohong adalah salah satu dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ, kami jadikan laknat Allah untuk orang-orang yang bohong. Maka tidak boleh bagi seorang untuk berbohong, وَيَكُلُ, dan mengatakan beda dengan kenyataannya. Kewajiban seorang mukmin adalah jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, dan beradalah di barisan orang-orang yang jujur. Maka seorang mukmin itu jujur dalam apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, dan perjanjian yang dia buat. Demikian juga obrolan dia indan nasi, di dekat bersama banyak orang. Maka dia tidak kabarkan pada manusia dengan kabar-kabar dusta dalam rangka membuat mereka tertawa. Tidak boleh bohong kecuali dalam tiga masalah saja. Karena masalah di dalamnya itu rajihah, lebih besar daripada madarat bohong. Yaitu dusta, akan tapi diperbolehkan dalam rangka maslahat yang lebih besar. Yang pertama, untuk mendamaikan manusia. Maka seorang berdusta dalam rangka mendamaikan dua orang yang mutanazi'aini, berselisih. Dia datangi orang pertama sambil dia katakan, orang kedua itu menyanjungmu, memujimu. Dia menyesali apa yang telah terjadi berkenaan dengan dirimu. Dia ingin damainya keduanya. Lantas dia datangi orang yang kedua, dan dia katakan semisal itu. Maka dia pertemukan dua orang dan damaikan keduanya. Inilah kadzib, bohong. Min ajli, dalam rangka mendamaikan manusia. Masalah di dalamnya lebih besar daripada madarat bohong. Faijuzuhada, maka ini diperbolehkan. Yang kedua, dalam perang. Perang itu adalah tipuan, maka boleh bohong dalam perang. Dia ajil dalam rangka menipu musuh. Kemudian yang ketiga, di antara suami istri dalam rangka memperbaiki al-israh, hubungan, ya, supaya kembali harmonis, kembali bisa mesra. Maka boleh suami bohong sama istrinya, istri bohong sama suaminya. Min ajli, dalam rangka memperbaiki romantisnya, keromantisan di antara keduanya. Yaqulu, dia katakan, ya, seorang suami bilang pada istrinya, ana uhibbuki, aku cinta banget dengan dirimu, padahal enggak banget-banget, ya, biasa saja. Wa ana uqaddiruki, aku sangat menghargaimu, ya, padahal ya biasa-biasa saja. Wataqulu hiya kadzalik, si istri juga ngomong seperti itu. Aduh gantengku, padahal ya sebenarnya jelek nih. Ya. Ana uhibbuka wa ana wahibatun fika. Ya, aku sangat cinta pada dirimu, ya, padahal ya sudah setengah cinta aja. Wa ana rahibatun fika, saya kemudian menginginkan dirimu. Dan kalimat semacam itu. Walau kana dzalika ghairu sahihin, meskipun itu satu hal yang tidak benar. Min ajli, dalam rangka ibqa'il israti, dalam rangka mempertahankan al-israh, pergaulan yang baik di antara keduanya. Dan karakter wanita lebih suka dipuji meskipun dia tahu sebenarnya ini bohongan. Nah, itu umumnya sifat wanita. Ya, dia lebih suka mendengar kalimat pujian yang dia tahu sebenarnya ini ya agak mengada-ada. Fal maslahatu rajihatun fi hadza. Maka maslahat itu lebih besar daripada madarat. Ya, madarat dusta. Syariat menilai maslahat di sini lebih berat ya, daripada madarat dusta. Wa ma'ada hadits salat. Maka ya ma'ada hadits salasa, selain tiga hal ini maka al-kadzibu haramun, dusta itu haram. Catatan kaki satu, diriatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Kulthum binti Uqbah radallahu anha, ya qalat, beliau mengatakan tidaklah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk sedikit pun berbohong kecuali dalam tiga hal. Seorang laki-laki, seorang suami mengatakan satu perkataan dalam, seorang laki-laki mengatakan perkataan yang bohong dalam perang. Kemudian demikian juga seorang laki-laki ngobrol dengan istrinya dan istri berkata-kata kepada suaminya. Wa yadkhulu fi hadza, dan termasuk dalam hal ini menurut beliau ashabul tamtsiliyat adalah tamtsiliyat, tamtsil itu artinya sandiwara, drama. Ya, termasuk dalam hal ini adalah para pemain sandiwara. Alladzi yudhikuna an-nasa, namun beliau kayaknya sandiwara tertentu, ya opera komedi atau semacam itu. Alladzi yudhikuna an-nasa bil hazaliyat, yang membuat tertawa para penontonnya dengan guyonan. Wa yaitu nabi syai'in laisa waqian. Kemudian dia bawakan sesuatu yang tidak nyata. Ina membuka dipun, namun itu bohong dalam rangka membuat para penonton tertawa. Ini beliau katakan termasuk dalam hadis ini. Ya, kafar penghapus dosa karena melakukan riba. Dari Anas radhiallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafar penghapus dosa orang yang engkau gunjing adalah engkau mendoakan ampunan untuknya. Dihadkan oleh Al-Harith ibn Abi Usamah, kata Ibnu Hajar dengan sanad yang dhaif. Riba hukumnya haram dan dia adalah salah satu dosa besar. Riba adalah menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai, fi hali ghaibatihi, dalam keadaan dia tidak ada. Tatahadas, engkau membicarakannya di berbagai majelis, engkau sebutkan kejelekan-kejelekannya. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wala yartab ba'dukum ba'da, jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah satu kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Tentu kalian tidak suka. Maka disumpahkan, riba disumpahkan dengan bangkai dari sisi sama-sama tidak bisa melawan dan membela diri. Ya, maka orang yang digunjing tidak bisa melawan dan membela diri. Karena dia tidak ada. Karena dia fi hali ghaibatihi, dia tidak ada. Demikian juga bangkai. Ketika dicabik-cabik oleh orang, maka dia tidak bisa melakukan pembelaan diri. Faidha waqa'a minka, jika ghaibatun, jika anda melakukan ghibah kepada saudaramu, kemudian anda menyesalinya dan bertobat, maka ini tidak cukup, karena ini adalah hak manusia. Dan hak manusia tidaklah gugur kecuali dengan musamahatihi, maaf yang dia berikan. Samahah itu maaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, kezaliman harta ataukah kehormatan, falyatahallalhu minhu alyaum, maka adalah dia mengupayakan halalnya, meminta halalnya hari ini, yaitu ketika hidup di dunia. Dan jika anda menggunjing seseorang dan anda ingin bertobat, maka hendaknya anda meminta maaf kepada orang tersebut kecuali dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika dia telah meninggal dunia yang digunjing, gimana mau minta maaf, tidak bisa. Atau idza intaqala, dia telah pindah domisili dan anda tidak mampu meminta maaf kepadanya, maka anda memohonkan ampun kepada Allah untuknya dan menyanjungnya di majelis yang anda biasa menggunjing orang itu di situ. Yang kedua, dalam manakala jika anda kabarkan kepadanya bahasanya saya pernah menggunjing anda, dia akan marah besar. Saat ini dia tidak tahu. Seandainya kemudian tahu terus terang, kemudian berarti cerita, dia jadi tahu, dia marah. Dia tidak akan tidak akan mau menerima untuk maaf darimu, bahkan dia marah dan akan semakin keras permusuhan antara anda dengan dia. Fadharul mafasid, maka mencegah kejelekan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Maka dalam kondisi ini cukup mohonkan ampun kepadanya dan sanjung dirinya di majelis tempat kita sering menjelek-jelekkannya. Kemudian hadis yang terakhir di bab tentang akhlak yang tercela, abghadur rijal ilallahi, orang yang paling Allah benci. Dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan abghadur rijal ilallahi, ini lelaki yang paling Allah benci adalah al-aladul al-khasim. Ini al-khasim, orang yang hobi debat, al-aladu, yang keras dalam debat. Dikeluarkan oleh Muslim. Al-aladu di sini dimaknai oleh pensyarah adalah alladhi yukhasimu bil batil. Adalah orang yang nekat mendebat bil batil padahal tahu kalau dia salah. Dia tidak punya data, dia tidak punya dalil, non ngotot. Namun tetap ngotot. Itu al-aladu. Al-aladu wa'alladhi yashtaddu fil khusumah, yang keterlaluan dalam bertengkar. Wala yar'awa, qala ta'ala wa huwa aladul khisam, dan dia adalah seorang yang al-khisam, suka mendebat, al-aladu yang keterlaluan dalam mendebat. Ya'awa, dari ra'awa artinya kaffa atau imtana'a, menolak. Wa qala subhanahu wa tundiru bihi qauman ludda, kalian ingatkan, engkau ingatkan dengannya orang-orang yang keras pertengkarannya. Maka Allah membenci, Allah Jalla wa'ala membenci satu kategori dari manusia ini, seorang yang jika yukhasim, wa idza khasama al-insanu, jika seorang itu mendebat, adalah mendebat dengan cara-cara syar'i supaya terwujudlah haknya. Wa yastaddu, jangan kencang-kencang dalam tengkar. Wa yartakib, kemudian melakukan berbagai macam upaya, trik dalam rangka mengalahkan lawannya. Bal bahkan yukhasimu in kana inda bayyina, silakan debat jika ada punya bukti. Jika anda ada, jika anda tidak punya bukti, maka ridolah dengan sumpahnya orang yang tertuduh. Walail ja'u, dan tidaklah perlu kemudian melakukan khusumat, pertengkaran dan munazaat, perselisihan. Bahwa ya'rifu, padahal dia menyadari kalau tidak berada dalam posisi yang benar. Inilah alatul khisam, dan ini adalah orang yang dibenci oleh Allah pada hari kiamat. Maka wajib atas seseorang jika jelas baginya hukum syar'i untuk tunduk dan ridha. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, demi Rabbmu tidaklah mereka beriman. Lanyala tanbih, tidak diartikan, bukan lanafi. Wa rabbika, demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim. Kenapa wa rabbika tidak wallahi atau wa ilahika? Untuk menunjukkan bahasanya al-hukmu itu adalah derivat dari rububiyah. Ya, al-hukmu itu turunan dari rububiyah. Karena Allah adalah Rabb, maka salah satu makna Rabb adalah pengatur. Dan karena dia yang mengatur, maka dia menetapkan aturan ini dan itu. Dalam apa yang mereka perselisihkan, kemudian tidaklah mereka jumpai pada dirinya rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan pasrah, sepasrah-pasrahnya. Ya, kemudian kita masuk pada bab yang kelima di Kitabul Jami', setelah bab bir wasilah. Ya, di bab yang awal itu adalah Kitabul Adab, babul adab, kemudian bir wasilah, dan bab zuhud dan wara, kemudian yang keempat bab tentang akhlak yang tercela, akhlak yang jelek. Nanti bab yang kelima adalah bab akhlak mulia, kemudian bab yang terakhir, bab yang keenam, karena Kitabul Jami' punya enam bab, bab zikir dan doa. Maka bab yang kelima adalah motivasi untuk berakhlak mulia. Setelah beliau menyebutkan di bab yang lewat akhlak yang tercela, yang wajib dijauhi, beliau sebutkan di bab ini akhlak yang baik, yang tayyib, yang baik, yang wajib atas orang muslim berhias dengannya. Maka ini mengisyaratkan namanya takhliyah, thumma tahliyah. Bahasanya dibersihkan dulu dari hal-hal yang jelek, baru kemudian dihiasi dengan hal-hal yang indah. At-targhib arti taf'il dari kata-kata rohbah. Rohbah adalah mencari sesuatu. Farohbah fi syai' artinya mencarinya, dan rohbah ani syai' artinya meninggalkannya. Siapa yang rob'an, siapa yang meninggalkan dan benci dengan mila Ibrahim, ilaman safiyah nafsah. Tidak ada kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Yakni tidak ada orang yang meninggalkan agama Ibrahim kecuali orang yang safi, orang yang bodoh. Makarim jamak dari makromah, sesuatu yang karim artinya sesuatu yang berharga, yang thayyib, yang baik. Akhlak jamak khuluq, itulah hal yang mengindah, yang menghiasi seseorang berupa sifat-sifat terpuji. Al-khuluq, akhlak, itu kebalikan dari al-khalqu fisik. Al-khalqu adalah rupa lahiriah. Khuluq itu rupa batiniah seseorang. Qad yakunu bakal jadi seorang itu bagus akhlaknya, bagus fisiknya dan bagus akhlaknya. Ini adalah orang yang paling atyab, yang paling thayyib, yang paling bagus. Yang kedua, boleh jadi orang itu fisiknya jelek, jelek juga kelakuannya. Manusia celaka. Sudah jelek fisiknya, jelek akhlaknya. Apa yang diharapkan? Wa ta'aswa umayakun, ini orang yang paling aswa, yang paling jelek. Yang ketiga, boleh jadi ada orang yang khilqah fisiknya jelek, akan tapi bagus akhlaknya. Dan ini thayyib, satu orang yang baik. Al-ibrat, maka yang jadi tolak ukur bukanlah rupa lahiriah. Al-ibrat yang jadi tolak ukur adalah rupa batin, wa ta'amul dan interaksi yang baik dan perilaku yang bagus. Diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah di catatan kaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat jasa, tidak pula rupa kalian, kan tapi melihat isi hati kalian. Dalam riwayat yang lain lahu juga Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tidak memandang rupa kalian dan harta kalian, akan tapi memandang hati dan amal kalian. Kemudian jujur adalah di antara sifat atau khuluq at-tayyib, akhlak yang mulia. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa, karena kejujuran mengantarkan pada kebaikan, kebaikan mengantarkan ke surga. Dan tidaklah seorang itu terus-menerus jujur dan berupaya untuk jujur sampai tercatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Waspadailah dusta, karena dusta itu mengantarkan atau memberikan petunjuk pada kejelekan, dan kejelekan mengantarkan ke neraka. Dan seorang itu terus menerus bohong dan berupaya untuk bohong sampai tercatat di sisi Allah sebagai pembohong." Maka dalam hadis ini bahasanya di antara khisal khuluq at-tayyib adalah as-sidq. As-sidqah di antara sifat akhlak yang mulia adalah jujur. Dan di antara sifat akhlak yang jelek adalah dusta. Dan Allah menyanjung orang-orang yang jujur, kejujuran dan orang-orang yang jujur, dan menjanjikan untuk pada mereka pahala yang banyak. Allah mengancam orang yang dusta dan para pendusta dengan iqab yang alim, dengan siksaan yang pedih. Dan jujur itu bisa jujur bersama Allah Jalla wa'ala. Fima bainal abdi wa bainal rabbihi, antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan memperbaiki niat, memperbagus ibadah, komitmen dan taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Yang kedua, ada juga jujur bersama manusia. Fi husni ta'amul, dalam interaksi yang baik. Tahamulul adha, ya, bersabar menghadapi gangguan manusia. Wabathil khair, malah sebaliknya, ya, suka berbagi kebaikan dengan orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi dalam hadis ini untuk jujur dengan beliau katakan, "Alaikum bisidqi." Alaikum adalah kalimat hasin, motivasi, wa irad dan motivasi. Ya, seperti ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, uruslah diri kalian. Makanya adalah motivasi untuk memperbaiki diri, memperbaiki jiwa. Alaikum bisidqi, artinya ilzamu sidqa, senantiasa jujurlah dalam ucapan, perbuatan, ibadah dan semua perilaku Anda, perilaku Anda. Kemudian Nabi sebutkan alasan perintah ini dan motivasi ini karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Albir, satu kata yang memuat mencakup semua sifat-sifat kebaikan. Karena kejujuran mengantarkan, yakni menunjukkan ilal birri, kepada kebaikan. Walbiru, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Albir adalah melakukan ketaatan, meninggalkan hal yang haram, komitmen dengan kebaikan, mengantarkan ke surga. Yakni artinya ya dulu menunjukkan ala amal jannah, amal yang mengantarkan ke surga, mengantarkan pada surga. Maka jujur adalah wasilatun sarana ilal bir, pada kebaikan, dan bir adalah sarana menuju surga. Dan ketika seorang itu senantiasa jujur dan berupaya untuk jujur, yaitu dia jujur dalam semua yang dia katakan dan dia lakukan, dia mencari kejujuran, dia tidak meremehkan masalah jujur sebelum mencarinya, dan dia komitmen dengannya dalam semua aktivitas dan ucapannya, semua yang itu jujur dia lakukan dan yang tidak jujur dia tinggalkan, sampai tercatat di sisi Allah sebagai siddiq, yaitu orang yang sungguh-sungguh untuk siddiq bersama Allah dengan bersama sesama. Dan derajat siddiqin itu levelnya setelah derajat para nabi. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, siddiq, suhada dan solihin, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baik kawan. Makanya ada kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung setelah kedudukan para nabi. Seorang mukmin mendapatkannya dengan komitmen, dengan jujur. Wa min dzalika, di antara hal tersebut, Abu Bakar dikasih nama Siddiq karena dia orang yang sering jujur dan tidak memerangi Nabi. Maka Abu Bakar Siddiq disebut Siddiq karena dia adalah seorang yang banyak jujurnya. Walam yujurab, yujurab itu pernah terdeteksi, terekam, diketahui kalau Abu Bakar itu pernah bohong meskipun di masa jahiliyah. Catatan kaki perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad di kitab beliau Min Kunuzil Qur'anul Karim, ketika menjelaskan tafsir suratul Fatihah, maka guru kami Syaikh Muhammad Amin Singkiti berdalil dengan surat Al-Fatihah untuk menunjukkan sahnya khilafah Abu Bakar. Beliau katakan di kitabnya Adwa'ul Bayan, bisa disimpulkan dari ayat yang mulia ini sahnya status pemimpin bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia termasuk dalam apa yang Allah perintahkan fi sab'i tsamani, tentang tujuh yang berulang-ulang, yaitu dan Al-Qur'anul Azim. Yang aku maksudkan adalah Al-Fatihah. Dengan kita memohon kepada Allah supaya Allah berikan petunjuk kepada kami untuk memberikan petunjuk kepada kami siratahum, jalan mereka. Fadalla dhalika, maka itu menunjukkan bahasa yang jalan mereka adalah jalan yang lurus. Dan itu ada dalam firman Allah, ihtina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Waqad bayyana, dan Allah sendiri telah jelaskan bahasa yang orang yang Allah beri nikmat, fa'ada, maka Allah sebutkan di antara mereka adalah siddiqin. Fattadah, maka jelaslah bahasanya siddiqin, siddiq itu termasuk dalam orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan orang-orang yang Allah perintahkan kami, perintahkan kita untuk memohon pada Allah hidayah menuju jalannya. Falamnya bakal, maka tidaklah tersisa labzun, kerancuan yang menunjukkan bahasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu di atas jalan yang lurus dan status sebagai khalifah itu betul adanya. Bukan sah dan betul adanya. Apa sisi pendalilannya tadi di Al-Fatihah, ihtina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang Allah beri nikmat. Nah, orang-orang yang Allah beri nikmat disebutkan surat An-Nisa, di antaranya adalah siddiqin. Maka ketika kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, maka di sana otomatis ada para nabi, siapakah itu orang-orang yang Allah beri nikmat. Di surat An-Nisa 69 telah Allah jelaskan, mereka adalah nabi, siddiq, syuhada dan orang-orang saleh. Maka orang yang maka tadi saya sampaikan, orang yang tidak bisa ngasih syafaat pada hari kiamat berarti dia tidak tergolong orang-orang yang saleh. Ya, kembali ke mana tadi? Ke atas berarti. Ya, ke atas. Asidqu ala qismain, ya, jujur itu ada dua macam. Yang pertama bawaan, Allah letakkan pada seseorang. Yang kedua diupayakan. Di anak insan, karena seseorang jika membiasakan dirinya untuk jujur, tidak bermudah-mudah untuk bohong, bahkan dia tinggalkan bohong penihaian secara total meskipun dia dalam keadaan guyon, maka dia telah membiasakan kejujuran pada dirinya, jadilah dia siddiq. Hati-hati dengan dusta, dan dusta adalah mengkabarkan sesuatu beda dengan realitanya. Maka jika sesuai berita dengan realita, maka itu kejujuran. Jika berita tidak sesuai dengan realita, maka itu dusta. Karena bohong itu mengantarkan pada fujur. Fujur adalah keluar dari ketaatan pada Allah. Orang yang fajir dan fasik, dua-duanya keluar dari ketaatan pada Allah Jalla wa'ala. Kedan fujur, kemaksiatan itu mengantarkan kepada neraka. Maka sebagaimana kebaikan mengantarkan ke surga, maka fujur mengantarkan ke neraka. Li'annahu yahmilu sahibuhu, karena kebaikan itu mendorong pelakunya untuk melakukan li'annahu yahmiluhu, karena fujur itu mendorong pelakunya untuk melakukan maksiat dan melakukan kejelekan. Ya, kemudian dia bohong antara dia dengan Allah, demikian juga bohong antara dia dengan sesama. Fatakunu a'maluhu kulluhum, jadilah amalnya seluruhnya adalah dusta. Wa yakunu min ahli nar, dan dia adalah penduduk neraka. Wala yazalu ar-rajulu, dan seorang itu senantiasa jujur, senantiasa dusta dan berupaya untuk dusta, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maka jika seorang itu layak tahasya, tidak jaga jarak dari dusta, tidak khawatir bohong, maka ini jadilah kemudian bohong itu sajiatan, satu hal yang bawaan pada dirinya. Dia pun dikenal oleh manusia dengannya. Wa yakunu, dan dia indallah di sisi Allah tercatat sebagai seorang pembohong. Yuktabu, tercatat di sisi Allah sebagai pembohong di antara para pembohong. Maka kalimat ini adalah kalimat tanfir minal kadzib, kalimat supaya seorang menjauhi bohong dengan mengatakan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Padahal normanya orang tidak ingin tercatat di sisi tetangganya sebagai pembohong, di sisi temannya sebagai pembohong. Gimana lagi kalau tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Dan bohong adalah di antara akhlak yang jelek, dan wajib atas seorang muslim untuk menjauhi bohong dan tidak bermudah-mudah dalam bohong. Karena jika dia bermudah-mudah padanya, maka itu akan menjadi sajiatan lahu, sehingga jadi bawaan, seakan-akan bawaan untuk dirinya. Dan seorang tidaklah keluar dari lingkaran jujur menuju lingkaran bohong dan fujur. Wayah jujur dan keluar dari lingkaran kejujuran, berpindah pada lingkaran dusta dan fujur. Fayakunu min ahli nar, sehingga jadilah dia penghuni neraka. Kemudian catatan kaki perkataan Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Fawaid. Ia kawal kadhiba, waspadahi bohong, karena dia merusak pada dirimu gambaran, informasi, dia rusak alamah ya alas bagaimana keadaan sebenarnya. Dan dia menghalangi, merusak dirimu taswir roha, membayangkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Karena orang yang bohong itu menggambarkan sesuatu yang tidak ada sebagai sesuatu yang ada Padahal al-mawjud yang ada itu sebuah ketiadaan. Kemudian dibayangkan bahasanya hak itu batil, batil adalah hak. Kebaikan adalah kejelekan, kejelekan adalah kebaikan. Maka dia merusak gambaranmu, ilmu dan ilmumu sebagai hukuman untuknya. Tsumma yusawwir dzalika, kemudian bayangkanlah hal yang semisal dalam diri mukhatab, orang yang diajak tsumma yusawwiru dzalika, kemudian dia gambarkan hal itu fi nafsil mukhatabi, pada diri orang yang diajak bicara, yang terkecoh dengannya, yang condong pada dirinya. Maka dia rusak orang tersebut gambaran dan pengetahuannya. Wa nafsul kadzib mu'ridatun 'anil haqiqatil mawjudah. Dan jiwa seorang pembohong itu berpaling dari sesuatu yang real, yang ada. Naza'atun, dia condong kepada yang tidak ada. Mu'thiratun, lebih mengutamakan yang batil. Maka jika telah rusak kekuatan tasawurihi, atau kekuatan dan kemampuan tasawur untuk punya persepsi terhadap satu masalah, telah hilang, rusak kekuatan ilmunya. Alatihiya, yang ilmu itu atau tasawur itu mabda' kulli fi'lin iradiyin, adalah awal dari setiap perbuatan yang ingin dilakukan. Fasadat alaihi, maka siapa yang rusak kemampuan dia dalam kemampuan ilmunya dan tasawurnya, penggambarannya, maka rusaklah perbuatannya. Wasara hukmul kadzib alaihi, berjalanlah hukum pendusta padanya. Wasara, jadilah dadanya. Wasara suduruha anhu, sehingga jadilah kemunculannya, kemunculan perbuatan itu sebagaimana kemunculan bohong dari lisannya. Maka layan ta'fiyu, dia tidak mendapatkan manfaat dengan lisannya, tidak pula dengan perbuatannya. Oleh karena itu bohong adalah asas fujur, kejelekan. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dusta mengantarkan pada fujur dan fujur mengantarkan ke neraka. Dan yang pertama kali bohong itu berjalan dari jiwa menuju lisan dan merusak lisan atau lidah. Lantas berjalan pada anggota badan, lantas merusak amal-amal anggota badan, sebagaimana lisan merusak perucapannya. Fayaumul kadzib, maka kebohongan itu meratai, rata menyeluruhi ucapan dan perbuatannya serta kondisinya. Fayastahkimu alaihi al-fasadu, maka kuatlah kerusakan pada dirinya. Wa yataramada'uhu ilal halaqati, kemudian penyakitnya itu melemparkannya kepada kebinasaan jika Allah tidak selamatkan dia dengan obat kejujuran. Wa yaqla'u tilkal madah, dan dia cabut materi tersebut dari akarnya. Oleh karena itu pangkal semua amal hati adalah jujur, kebalikannya adalah riya, bangga, ujub, sombong, membanggakan diri, sombong, batar, sombong, asyar, sombong. Al-ajiz, merasa tidak mampu, wal-kasal, malas, pengecut, merasa wal-mahana dan kehinaan. Dan yang lainnya yang merupakan pokoknya adalah kebohongan, yang dasarnya adalah bohong. Fakulu amalin solihin, maka setiap amal soleh yang kelihatan atau yang tersembunyi, maka itu akarnya adalah kejujuran. Fakulu amalin fasidin, dan setiap amal yang rusak, yang jelas ataupun tersembunyi, akarnya adalah kebohongan. Maka Allah akan berikan hukuman kepada orang yang bohong dengan Allah buat dia duduk, dan Allah yuthabitu, dia Allah gembosi, Allah tahan dari maslahat dan manfaatnya. Wa yuthibu as-sadiq, dan Allah berikan ganjaran kepada orang yang jujur dengan Allah berikan taufik untuk melaksanakan maslahat hamba di dunia dan di akhirat. maka tidaklah yustajlab didatangkan masalah dunia dan akhirat semisal oleh kebohongan. Fama ustudliba tidaklah didatangkan masalah dunia dan akhirat semisal kejujuran. Tidak pula didatangkanlah kerusakan dan madarat di dunia dan di akhirat semisal yang didatangkan atau dibawakan oleh kebohongan. Tadi ada kalimat mabda' kulli fi'lin iradiyin. Maka tadi kita baca ada idza fasadat alaiku wa tasawwurihi wa ilmihi allati mabda' kulli fi'lin iradiyin, setiap perbuatan yang atas dasar keinginan sendiri. Ya, maka perbuatan orang itu ada yang ikhtiari atas pilihan sendiri atau iradi di sini, dan ada perbuatan orang yang dipaksa semacam terpleset, tergelincir, demam atau menggigil karena kedinginan atau karena sakit. Itu orangnya pinginnya diam namun dia menggigil. Ada kemudian fi'lin iradiyin, perbuatan yang terjadi karena keinginan sendiri, ingin duduk, ingin jalan, ingin berbaring dan seterusnya. Dan fi'lun iradiyun, sesuatu yang terjadi atas pilihan seseorang, itu terwujud manakala ada iradah dan ada kudrah. Orang itu bisa duduk, orang itu bisa orang itu bisa kemudian duduk, bisa berjalan, bisa menghilangkan kantuk, itu kalau ada dua hal. Nah, kalau ada dua hal, kudrah sama irodah. Yang pertama pingin tidak ngantuk. Nah, kalau dia pinginnya ngantuk, pinginnya tidur, ya tidak melek. Kemudian yang kedua, dia punya kemampuan untuk melek. Nah, punya kemampuan untuk melek. Ngantuknya bukan karena capek badan sehingga karena itu, kalau itu capek badan yang memang butuh istirahat, mau tidak mau harus tidur. Dia tidak punya kemampuan. Tapi kemudian aktivitas yang itu atas pilihan seseorang, duduk, membaca, nulis dan sebagainya, ya, itu terlahir dari terkumpulnya dua hal, keinginan dan kemampuan. Kalau orangnya pingin jalan namun tidak mampu karena lumpuh, maka tidak ada jalan. Orangnya pingin jalan, orangnya mampu untuk jalan, punya kemampuan namun tidak pingin jalan, pinginnya duduk, maka tidak ada berjalan. Maka ada dua unsur untuk terbentuknya fi'lun iradiyun. Nah, tadi disampaikan, kita baca bahasanya ada pangkalnya. Fi'lun iradiyun itu ada pondasinya. Pondasinya adalah kuwatut tasawwur wa ilmihi. Kuwatut tasawwurihi wa ilmihi. Kemampuan untuk kemampuan ilmu dan kemampuan untuk punya persepsi. Ini tasawuf, punya penggambaran. Ya, maka ada orang ingin puasa, ada namanya puasa misalnya. Kita sedang di bulan Ramadan, ada yang namanya aktivitas berpuasa. Aktivitas berpuasa itu bisa terwujud manakala ada keinginan berpuasa dan kemampuan untuk berpuasa. Orang ingin berpuasa namun tidak mampu karena sakit, maka tidak ada puasa. Orang mampu namun tidak mau, maka tidak ada puasa. Nah, namun dua hal ini punya pondasi. Pondasinya adalah kuwatut tasawur dan al-ilmi. Orang itu tahu puasa itu apa. Tidak mungkin orang itu bisa berpuasa kalau dia tidak tahu puasa itu apa. Dia tidak punya ilmu. Dan dia tidak punya tasawur gambaran puasa itu seperti apa. Tidak bakalan dia bisa berpuasa. Ya, dia tidak bakalan bisa berpuasa. Sholat. Ya, sholat tentu fi'lun iradiyun. perbuatan yang terjadi karena keinginan. Nah, sholat itu bisa terwujud manakala ada keinginan sholat dan kemampuan untuk sholat. Sholat sambil berdiri misalnya itu terwujud jika ada keinginan untuk sholat sambil berdiri dan kemampuan sholat sambil berdiri. Namun dua-duanya ini punya pondasi. Pondasinya adalah al-ilm, kuatul ilmi wa kuatul tasawur. Punya ilmu dan punya gambaran sholat itu apa. Kalau tidak, dia ada faham pengertian sholat itu apa. Dia sebenarnya pengen, tapi tidak tahu sholat itu apa. Kata orang sholat itu bagus, baik gitu, tapi sholat itu seperti apa dia tidak tahu. Bisakah dia mewujudkan fi'lun iradiyun? Tidak bisa. Maka dasar untuk terwujudnya dasar yang kalau tadi unsur pembentuk fi'lun iradiyun adalah kehendak dan keinginan, kemudian mabda dasarnya, dasar pijaannya adalah tahu, punya gambaran, oh puak sholat itu seperti ini. Nah itu nanti akan terwujud yang namanya fi'lun iradiyun. Nah, bahaya bohong, kata Ibnu Qayyim, bahaya bohong, bohong itu merusak kuatul ilmi wa kuatul tasawur. Ya, dusta itu punya efek pada merusak kuatul ilmi wa tasawur. Tadi di paragraf sebelumnya yang disampaikan, orang yang bohong itu menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada sebagai ada, atau yang ada sebagai tidak ada. Hak batil, batil itu hak, khair itu syar, syar itu khair. Ya, fayabsudu alaihi tasawwuruhu wa ilmuhu ukubatan lahu. Ya, karena dia suka memberikan gambaran persepsi yang salah kepada orang. Ini ada padahal tidak ada. Ini tidak ada padahal ada. Dia suka dia melakukan demikian pada orang lain. Maka rusaklah tasawurnya. Maka dirusaklah penggambaran dan ilmunya. Uqubatan lahu, sebagai hukuman untuknya. Maka bohong itu punya sebab adanya hukuman bagi orang yang bohong dengan rusaknya ilmu dan tasawur. Jika ilmu itu rusak, potensi ilmu itu rusak, kemampuan untuk deskripsi, menggambarkan, membayangkan itu rusak, ya, maka dia tidak akan bisa melakukan perbuatan. Nah, jika kuatu tasawur dan ilmu itu rusak, tadi di lanjutannya, fasadat alaihi tilkal af'alu, maka perbuatannya rusak. Oleh karena itu, tadi wali itu penjelasan dari Ibnu Qayyim, maka wali hadza kanal kadzibu asas fujur. Inilah ceritanya kenapa dusta itu kok jadi pondasi fujur. Karena dusta, orang yang suka berdusta itu membuat rusak tasawur orang. Sebagai hukuman Allah rusak kuatul ilmi dan tasawur. Padahal ilmu dan tasawur itu mabda perbuatan yang terjadi karena keinginan dan sukarela seseorang. Ya, jika kemudian ini kemudian mabdanya rusak, maka rusaklah perbuatannya. Kalau perbuatannya rusak, jadilah fujur. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadailah prasangka, karena prasangka itu adalah akdabul hadis, adalah perkataan yang paling bohong. catatan kaki dua dari Mukhtasar Minhajul Qasidin, perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tidak boleh bagi Anda menyangka, punya sangkaan yang jelek kepada seorang muslim kecuali jika tersingkap satu perkara la yahtamilu ta'wila, yang tidak bisa lagi ditakwil di otak adik. Fa in akhbaraka bidzalika, jika telah mengkabarkan kepadamu hal itu adlun, orang yang terpercaya, lantas hatimu condong kepada untuk membenarkannya, maka Anda dimaklumi. Karena seandainya Anda mendustakannya, maka berarti Anda punya sangkaan yang jelek dengan pembawa berita. Ya, fala yang bari, maka tidak sepatutnya Anda berbuat berbaik sangka dengan seseorang dan berprasangka jelek dengan yang lain. Namun sepatutnya Anda membahas mengkaji apakah di antara keduanya ada permusuhan dan hasad ataukah tidak. Fatataraka tuhmah, maka kemudian datanglah tuduhan hina itu pada saat itu bisa babidzalika, karena sebab hal itu. Wa mata, dan jika terlintas pada Anda pikiran yang jelek atas orang muslim, maka sepatutnya Anda tambahkan untuk memberikan perhatian padanya dan mendoakan kebaikan untuknya. Karena itu membuat setan marah. Wa idfa'uhu anka, dan mendorongmu dan mendorongnya dari dirimu dan menghilangkannya dari dirimu. Fala yulqi ilaika khatirusu, maka dia tidak akan lagi memberikan padamu pikiran-pikiran yang jelek karena khawatir engkau sibuk dengan doa dan karena kesibukan dengan doa wal mawa'ati dan perhatian. Wa idza tahaqqaqat, dan jika telah terbukti riil hafwatu muslimin, ketergenjilan seorang muslim, fansahu, maka nasihatlah dia fisir, sembunyi-sembunyi. Dan ketahuilah bahasanya di antara buah buruk sangka adalah tajassus. Karena hati itu tidak qanaah dengan prasangka, namun dia yatlubu, mencari at-tahqiq, pemastian. Fa yastaghilu, maka dia sibuk dengan tajassus. Wadhalika, dan tajassus satu hal yang terlarang. Karena dia akan mengantarkan pada terobeknya penutup seorang muslim. Walaulam yang kasyib, jika andainya tidaklah tersingkap bagi Anda, maka hatimu itu lebih selamat lil muslim, kepada seorang muslim. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Maka kemarin kita sampaikan bahasanya semula buruk sangka, kemudian tajassus, kemudian nanti lanjutannya adalah ghibah. Maka di sini disampaikan oleh Ibnu Qudamah, di antara buah buruk sangka adalah tajassus. Kenapa? Karena hati itu punya karakter tidak qanaah dengan semata-mata prasangka, maka dia mencari pembuktian pakai tajassus. Ya, kemudian hadis yang ketiga di bab ini, mewaspadai duduk di pinggir jalan kecuali dengan menunaikan haknya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hindarilah duduk di pinggir jalan dan di sini kita jumpai jam'ul jama'i, jamaknya jama'. Tariq jamaknya turukun, turukun dijamakkan lagi menjadi turqa. Ya, maka ada namanya jam'ul jama'i, jamaknya jamak. Jamak itu masih bisa dijamakkan lagi. Ya, jamak itu masih bisa dijamakkan lagi. Ya, kalau mereka mengatakan wahai Rasulullah, malana, tidak ada bagi kami malana butun, ada sebuah keniscayaan bagi kami untuk tempat duduk-duduk kami. Kami ngobrol padanya. Kalau Nabi katakan, jika kalian enggan, maka berikan hak jalan. Para sahabat bertanya, apa itu hak jalan? Nabi katakan, ghadul basar, kalau di pinggir jalan, maka tundukkan pandangan. Dari melihat halal yang tidak boleh untuk dilihat, tidak mengganggu. Kalau ada orang bolak-balik ucapkan salam, maka tidak bosan menjawab salam. Dan kalau di pinggir jalan, biasanya orang itu suka usil, di antara suka mengganggu. Karena orang lewat itu biasanya inspirasi untuk menggunjing. Orang lewat itu biasanya sumber inspirasi untuk menggunjing. Dan menggunjing itu al-adha. Menggunjing itu bagian dari al-adha. Ya, maka hak jalan kaful adha. Jangan mengganggu. Mengganggu orang lain, orang yang lewat. Di antaranya adalah gangguan dalam bentuk gunjingan. Ya, maka ketika orang lewat kemudian timbul inspirasi untuk membahas dia, jangan bahas. Bahas yang lain. Amar ma'ruf nahi munkar muttafaqun alaihi. Maka ini juga adalah di antara akhlak yang indah. Seorang tidaklah duduk di pinggir jalan yang banyak orang lalu lalang padanya. Adapun duduk pinggir jalan, maka dia adalah akhlak yang buruk. Oleh karena itu Nabi katakan iyyakum waspadailah. Kalimat tahdir untuk waspada duduk di pinggir jalan, yaitu turqatin nas, jalan yang dilalui banyak orang, yang banyak orang melaluinya. Karena lewat di jalan itu an-nisa, perempuan, lewat di sana orang yang tidak ingin ada seseorang yang mengetahuinya. Wa nasu yatlubuna satra, dan manusia ini menginginkan satra tertutup. Dan orang yang duduk di pinggir jalan, tersingkap baginya rahasia banyak orang. Dia mengetahui sesuatu yang banyak orang tidak ingin diketahui. Kemudian yang kedua, duduk di pinggir jalan itu yu'ar, itu menjerumuskan diri pada fitnah, memandang pandangan yang haram ketika lewatnya perempuan. Karena jalan itu dilewati oleh banyak orang, orang yang tua renta, anak kecil, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang fakir. Maka yang selamat seorang itu tidaklah duduk fihi, di pinggir jalan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta waspada. Fala matatqalu, maka tatkala mereka mengatakan, wahai Rasulullah, tempat duduk-duduk kami malana min habutun, sebuah keniscayaan bagi kami. Yani artinya ila aina nadhhabu, ke mana kami pergi? Kami perlu untuk ngumpul kemudian mengakrabkan diri di antara kami. Dan ada di antara kami itisal hubungan, dan ini tidaklah mungkin kecuali di pinggir jalan. Kami tidak punya tempat kumpulnya para tetangga yang manusia padanya kumpul kecuali di pinggir jalan. Ala hafati syawari, pinggirnya jalan. Malana min habutun, kami harus punya. Artinya laisalana anha ghaniyun, kita tidak ghani, tidak membutuhkan hal itu. Artinya membutuhkan. Lianu, karena mereka tidak menginginkan duduk di rumah mereka daiman selalu dan selamanya. Wala yarba'dum ba'da, tanpa yang sebagiannya melihat dan ketemu kawannya. Maka Nabi mengatakan jika kalian enggan, itu menolak untuk meninggalkan duduk di pinggir jalan. Kalau para ulama mengatakan ini dalil bahasanya larang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah untuk hukum haram. Seandainya larang itu untuk hukuman haram, tentu mereka akan jauhi tanpa debat. Wa kaunuhum, adapun mereka raja'u menyanggah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini dalil bahasanya larang ini bukan larang haram, namun ini makruh dan khilaful aula. Maka berikanlah jalan haknya. Jika engkau berikan hak jalan, boleh bagimu duduk pinggir jalan. Jika engkau tidak berikan haknya jalan, maka tidak boleh bagi anda untuk duduk di pinggir jalan. Apa itu hak jalan wa Rasulullah? Di sini ada pertanyaan kepada ahli ilmi ulama dalam hal yang membingungkan. Fadakar, maka beliau sebutkan 4 poin yang merupakan hukuk tarik, hak jalan. Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ya ghaddul insan basarahu, adalah seorang itu menundukkan pandangannya dari hal-hal yang tidak boleh dipandang. Di antaranya adalah ketika lewat perempuan. maka jangan lihat perempuan yang lewat dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala. Kul, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan min sebagian dari penglihatan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa sebagian? Karena tidak semua terlarang. Ada memandang yang diperbolehkan. Ya, di antaranya adalah memandang ketika hendak khitbah. Pandangan yang boleh. Menundukkan pandangan dilanjut dengan menjaga kemaluan. Untuk isyarat, bahasanya orang yang bisa menjaga kemaluan adalah orang yang menundukkan pandangan. Dan siapa yang tidak menundukkan pandangan, maka dia tidak akan bisa menjaga kemaluan. Namun ada penjelasan yang menarik dari Syekh Sa'di untuk ayat ini. Maksudnya menundukkan pandangan bukan hanya dengan lawan jenis. Ya, Sayyid Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim, dia katakan arsyadal mu'minin, Allah berikan arahan pada orang-orang yang beriman. Ay arsyid al-mu'minin, berilah arahan pada orang-orang yang beriman. Wa kullahum, katakanlah kepada mereka, itu orang-orang yang punya iman, yang iman itu menghalangi mereka untuk terjumus dalam hal yang merusak iman. Ya ghuddu min abswarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan, sebagian pandangan mereka. Maka beliau sebutkan ghuddul basar itu pertama anin nadar ila awrat. Ya, tundukkan pandangan dari memandang awrat, meskipun awrat sesama laki-laki. Di awrat, meskipun itu awrat laki-laki, tidak boleh. Ya, tundukkan pandangan dari awrat secara umum, aurat perempuan, aurat laki-laki. Yang kedua, ila nisa'il ajnabiyat. Ya, tundukkan pandangan pada pandangan ke wanita ajnabi, bukan istri, bukan mahram. Yang ketiga, ilal mardan atau kepada amrat. Ya, lelaki cantik. Ya, yang biasa didefinisikan dengan lelaki yang belum berjenggot. Yang ini biasanya disukai oleh para gay. Ya, maka meskipun bukan gay, tidak boleh memandangi amrat. Sebagian ulama salaf mengatakan, ya, memandangi perempuan itu ada satu setan, memandangi amrat itu ada 10 setan. Tadi yang ketiga, memandangi amrat. Alladzina yakhafu binadzar ilaihim fitnah. Namun beliau sampaikan, ini berlaku untuk orang-orang yang khawatir fitnah memandangi amrat. Kemudian yang keempat, wa ila zinatid dunya allati tuftinu. Dan tundukkan pandangan dari zinatud dunya, kemewahan duniawi yang menggoda. Maka di antara ghuddul basar, kata Ibnu Sa'di, adalah ghuddul basar dari zinatud dunya. Mobil mewah itu suruh tundukkan pandangan. Ada mobil mewah lewat, tundukkan pandangan. Ya, tidak kemudian diplototi, waduh, ya, bagus sekali ya. ada motor keren itu suruh melengos ini. Ini, jangan dilihat ini, apalagi dibahas ini. Apalagi kemudian tanya Google berapa harganya. Ini enggak menundukkan pandangan ini. Nah, ini tidak menundukkan pandangan. Ada rumah mewah lewat, apa kita lewat lihat rumah mewahnya, jangan dipandangi. Jangan berdecak kagum dengannya. Kan ada maka kata beliau ada perintah untuk menundukkan pandangan terhadap zinatud dunia, hal yang menarik, hal yang menggoda dari kenikmatan duniawi. Ya, rumah mewah, mobil yang bagus, kendaraan yang wah, itu tundukkan pandangan darinya. Karena itu allati tuftinu, yang itu menimbulkan fitnah, itu fitnah dunia, wa tuqi fil mahdzur, dan menjerumuskan dalam hal yang terlarang. Itu lima atau empat ghadul basar. Amal lati yajlis, adapun orang yang duduk di pinggir jalan, yulahiku an-nisa, kemudian ngejar perempuan, wa yang tadir, menunggu lewatnya perempuan, ini satu hal yang berdosa, haram atasnya perbuatan ini. Wa min huna, maka dari sini kita mengetahui bahasanya mereka-mereka yang pergi ke pasar, ke jalan-jalan untuk ngejar perempuan atau memandangi perempuan, mu'akasah itu menggoda-goda, siul-siul atau yang lain, yartaqibu itsma, dia melakukan dosa. Lianna hadhi, karena ini adalah perkara yang haram. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang semata-mata duduk pinggir jalan, maka bagaimanakah lagi orang yang sampai pergi kemudian mengikuti perempuan wa yaqsudu hadza, dan sengaja melakukan hal ini. Kemudian yadhabu, dia pergi ke tempat kumpulnya perempuan, kemudian yughazil, sama dengan mu'akasah, yaitu menggoda-goda perempuan secara tidak malu. Hadza asyaddu syarran, maka ini satu hal yang lebih parah kejelekannya dan dosanya, waliyadhu billah. Kita cek mu'akasah dulu. Mu'akasah sama dengan ghozala, maknanya da'abaha fitur'atin, menggoda fitur'atin dengan berani. Kemudian yang kedua, kaful adha, tidak mengganggu yang lewat. Maka jangan ganggu orang yang lewat dengan berkata-kata pada mereka dengan perkataan yang melukai perasaan mereka. Jangan lemparkan sesuatu yang bikin terplesetnya orang yang lewat, kulit pisang atau lain-lain. Wa kadzalika, demikian juga gangguan, yakunu bil kalam, bisa dengan kata-kata. Falladzi yadhaku 'alan nas, misalnya mentertawakan orang yang lewat, mengejek mereka, mengolok-olok yang lewat. Fi'lu hadza, maka perbuatan ini aidan juga adalah min a'dhamil adza, termasuk gangguan yang sangat besar bagi orang yang lewat. Yang ketiga, menjawab ucapan salam. Jika lewat melewatimu seorang muslim dan dia mengucapkan salam, wajib bagimu mengucapkan salam meskipun harus bolak-balik mengucapkan salam karena banyak yang lewat. Maka memulai mengucapkan salam adalah hukumnya dianjurkan, menjawabnya wajib. Allah Ta'ala berfirman, jika engkau diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka berilah penghormatan dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang semisal. Sesungguhnya Allah kana ala kulli syai'in hasiba, Allah menghitung segala sesuatu. Aqalu syai' yang minimal adalah engkau jawab semisal ucapan salamnya, dan lebih baik engkau tambah lebih baik dalam membalas salam. Yang keempat, dan ini adalah penting sekali, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka jika Anda duduk di pinggir jalan atau Anda bersama kawan-kawan duduk di pinggir jalan lantas melihat kemungkaran, wajib mengingkarinya. Jika engkau melihat perempuan yang safiratan, perempuan yang kalau safir dalam bahasa para ulama Saudi artinya tidak pakai penutup wajah. Wajib alaikum al-ingkar alaiha, wajib bagi kalian untuk mengingkarinya, memerintahkannya untuk pakai hijab yang sempurna dan melaporkannya kepada rijal hizbah, polisi syariat. Idza ra'aitum rajulan, demikian juga jika engkau melihat seorang laki-laki atau safian orang yang bodoh yang mengganggu perempuan, wa yata'arradu dan menggoda perempuan, wajib bagi kalian mengingkarinya atau ita'ul balagh anhu atau melaporkannya. Hadzan nahyu 'anil munkar, adalah bentuk nahi mungkar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kalian melihat kemungkaran atau mendengar kemungkaran, maka adalah dia ubah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Maka jika orang yang duduk di pinggir jalan melihat seseorang yatakasalun, yang malas untuk sholat, tidak pergi ke masjid setelah adzan, maka dia ingkari, dia perintahkan untuk sholat. Jika dia tidak melaksanakan, yubalir anhum, maka laporkan pada polisi syariat. Tidak kemudian diam, madama annaka ra'aita, selama engkau melihat kemungkaran, wajib bagi Anda untuk mengingkarinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.